Babun fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum. Semoga Allah rahimahullah ta'ala. Haddatsana Abdullah ibn Muhammad al-Musnadi qala haddatsana Abu Rauf al-Harami ibn Umarah qala haddatsana Syu'bah an Waqid ibn Muhammad annahu qala sami'tu abi yuhadithu an ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bab فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. Bab kalau mereka bertobat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka. Ya. Beliau bawakan ayat di judul bab, kemudian oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dibawakan hadis yang menafsirkan makna ayat. Hadis yang menafsirkan makna dari ayat. Kaitannya dengan bab iman adalah jelas bahwa keimanan itu ada syarat dan konsekuensinya. Ya. Dan ada hukum-hukum yang terkait dengan keimanan. Dari penjagaan harta dan darah. Dan siapa yang meninggalkan keimanan, ada hukum-hukum yang terkait dengan orang yang meninggalkan keimanan. Baik. Kemudian beliau bawakan hadis. Haddatsana قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي وهو المسندي الجعفي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن أمارة نعم الحرمي ini nama ya, dia nama berlafat nasab sama dengan nama Makki bin Ibrahim, salah seorang dari guru Imam Al-Bukhari yang dari jalannya Al-Bukhari meriwayatkan banyak sulasiat di sahihnya. Makki bin Ibrahim, ya. Di sini Al-Harami ibn Umarah. قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج أبو بسطام البصري عن واكد ابن محمد في رواية الأصيلي ada tambahan يعني ابن زيد ابن عبد الله بن عمر jadi واكد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر berarti ini riwayat anak dari ayahnya dari kakeknya. Nahu qala sami'tu abi, beliau berkata saya mendengar ayahku, yaitu siapa? Muhammad ibn Zaid. Yuhadditu an ibni Umar, bercerita dari ibnu Umar, dari kakek dari ayahnya. Iya. Kakek dari ayahnya. Berarti ini riwayat anak dari ayahnya, dari kakek ayahnya. Dan riwayat yang seperti ini disebut riwayatul abna anil aba. Iya. Dan itu banyak bentuknya. Ini salah satunya. Baik. An ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. Ya. Beliau berkata, umir tu, aku diperintah. Jukan agama ini dibangun di atas perintah. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi itu wahyu dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, وَمَا يَمْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Umir tu an uqatil an-nas, saya diperintah untuk memerangi manusia. Ya, sehingga manusia di sini dari penggunaan umum yang dimaksudkan dengannya khusus. Manusia berarti orang-orang kafir. Seluruh orang-orang kafir. Ya. Hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi. Yang kalimat setelahnya menafsirkan ya, kata an-nas. Sehingga mereka bersaksi Alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka menegakkan salat serta mengeluarkan zakat. Ini tiga hal disebutkan di sini dari hal yang menyebabkan darah dan harta terjaga. Mengucapkan syahadatain, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Itulah yang disebut di dalam ayat. Fa'in tabu. Taubat. Iya. Adalah dia masuk ke dalam Islam, yaitu dengan bersyahadatain. Wa aqamus salata, menegakkan salat. Wa atauz zakat, dan mengeluarkan zakat. Fakhallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Tidak boleh diperangi. Ini persis dengan kandungan hadis. Faidha fa'alu dhalika, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka melakukan hal tersebut, iya. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka, harta dan darah mereka menjadi maksumah. Terjaga. Ya, terpelihara. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak keislaman. Ya, ini perkecualian ya. Jadi ada yang diperkecualikan. Misalnya darah kaum muslimin dan hartanya terhormat, kecuali dengan hak Islam. Maksudnya Islam menetapkan bahwa di dalam hal tersebut dihalalkan darah dan harta. Seperti dalam penerapan hukum hudud. Iya. Penerapan hukum terhadap harta pada orang yang melakukan jarimah, jinayah. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "La yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihda thalath: as-sayyibu az-zani wan-nafsu bin-nafsi wat-tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ah." Ini dari hakul Islam. Iya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka adalah kepada Allah. Menunjukkan bahwa seorang diperintah bermuamalah dengan kaum muslimin sesuai dengan zahirnya. Dari ucapan maupun perbuatan, kita ambil zahirnya. Adapun apa yang ada di dalam hati, seorang tidak masuk di dalamnya. tapi dia serahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan makna yang seperti ini banyak ya di dalam hadis-hadis. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma umirtu an unaqqiba quluban nas." Saya tidak diperintah untuk membelah hati-hati manusia. Tapi mengambil yang zahir, memeriksa yang zahir saja. Itu dikatakan di sini, wahisabuhum ala Allah. Dan hisab mereka adalah kepada Allah. Jadi yang kafir dihukum secara zahirnya dia kafir. Yang muslim dihukum secara zahirnya dia muslim. Dengan konsekuensi keislaman yang dia lakukan. Ucapkan syahadataini, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Meninggalkan hal tersebut dihukumi kafir. Iya. Baik, di dalam hadis ini terdapat fawaid dan pelajaran. Terdapat di dalam hadis bahwa seorang muslim wajib menerima amalan yang zahir dari orang yang telah masuk Islam dan memberikan hukum sebagaimana zahirnya. Dan terdapat di dalam hadis ini konsekuensi dari keislaman, bahwa harus bersaksi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini bantahan terhadap kelompok Mu'tazilah al-falasifah dan selainnya yang mengharuskan di dalam tauhid sebelum bersyahadatain, apa yang mereka sebut dengan an-nadhar wal istidlal. Katanya sebelum dia mengucapkan syahadat, dia harus pandai dulu melihat, berdalil, membawakan dalil-dalil secara akli adanya Allah, baru setelah itu dia bersyahadat. Ini adalah ucapan yang batil, sebab Nabi di sini tidak menyebutkan hal tersebut, hanya sampai mereka bersaksi, ucapkan syahadatain saja. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa siapa yang telah masuk Islam, maka itu adalah hukum yang zahir padanya. Tidak keluar dari hukum keislaman ini kecuali dengan dalil yang jelas dan terang. Karena itu tidak boleh mengkafirkan seorang keluar dari keislaman kecuali dengan dalil yang jelas. Terdapat di dalam hadis ini kewajiban menerima taubat orang kafir tanpa memeriksa dan menanyakan zahir maupun batinnya, atau dalam hal yang merupakan perkara batinnya. Nah, dan di dalam hadis ini juga terdapat kebolehan memerangi orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak mengeluarkan zakat. Namun sholat tidak ada iskal dalam hal ini. Dan sudah diterangkan atau akan datang nanti penjelasan lagi berkaitan dengan masalah sholat dari keimanan. Adapun zakat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala telah memerangi orang yang menahan zakatnya. Dan dibedakan antara memerangi dan mengafirkan. Sebab mungkin saja diperangi, dibunuh, ditegakkan padanya hukum had, tapi bukan artinya dia kafir. Ini berkaitan dengan penghalalan darah dan harta saya. Bukan berkaitan dengan pengasiran. Iya. Dan kaidah di dalam syariat. Bahwa pengasiran itu suatu bab tersendiri. Dia beda dengan hukum memerangi, menumpahkan darah. Iya. Juga ada perbedaan dengan babut tafsik dan tabdi'. Sebab yang mufassab dan mubadda yang difasikkan dan dibid'ahkan, belum tentu dia kafir keluar dari Islam. Tapi kalau sudah dikafirkan keluar dari Islam, ini perkara yang besar di dalam syariat. Dan terdapat di dalam hadis ini juga penjagaan terhadap hak keislaman. Dan terdapat di dalam hadis keaguan darah dan harta kaum muslimin. Iya. Terus. Semoga Allah rahmahullahu ta'ala. Babu man qala innal imana huwal amal. Liqaulillahi ta'ala. Watilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa qala indatun min ahli al-ilmi fi qawlihi ta'ala fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. An qawli la ilaha illallah. Wa qala li misli hadha falya'malil 'amilun. Tsumma qala haddatsana Ahmad ibn Yunus wa Musa ibn Ismail qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsana ibn Shihab an Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul 'amali afdal fa qala imanun billahi wa rasulih qila tsumma madza qala al-jihadu fi sabilillah qila tsumma madza qala hajjun mabrur. Baik, ini bab yang berikutnya, bab ke-18. Babu man qala innal imana huwal amal. Bab siapa yang berkata bahwa iman adalah amalan. Ya, bab ini bantahan terhadap kelompok Murji'ah yang memisahkan keimanan dari apa? Memisahkan amalan dari keimanan. Dikatakan Murji ada kata irja. Dan irja itu maknanya takhir, dia mengakhirkan. Karena dia mengakhirkan amalan dari apa? Keimanan. Ini kelompok Murji'ah. Di dalam bab iman telah menyimpang dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Al-Wa'idiyah. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok Murji'ah. Iya. Kalau kelompok Al-Wa'idiyah, mereka mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar ini kekal di dalam neraka. Hanya saja berbeda antara orang Khawarij dan Mu'tazilah di dalam hukum dunia. Kalau orang Khawarij, dia katakan hukumnya kafir. Kalau orang Mu'tazilah, mereka katakan fi manzilatin baina manzilataini. Bukan mukmin, bukan kafir. Ini hukum dunia. Tapi mereka sepakat kalau di hukum akhirat, hukumnya apa? Kekal dalam neraka. Berbeda dengan kelompok Murji'ah. Mereka berkata, la yadurru ad-dambu ma'al iman. Dosa itu tidak membahayakan keimanan. Iya. Tidak membahayakan keimanan. Kelompok Al-Wa'idiyah, mereka tetapkan amalan bagian dari iman. Berbeda dengan kelompok Al-Murji'ah. Mereka keluarkan amalan dari apa? Dari keimanan. Dan kelompok Murji'ah ini ada beberapa sekte di dalamnya. Iya. Ada beberapa sekte di dalamnya, beraneka ragam ucapannya, tapi semuanya bersyirikat di dalam masalah amalan bukan bagian dari keimanan. Ada yang mengatakan iman cukup dengan ucapan lisan saja. Dari Murji'ah ada yang mengatakan iman cukup dengan tasdik di dalam hati. Dari Murji'ah yang berkata iman cukup dengan keyakinan di dalam hati. Dan dari kelompok Murji'ah yang mengatakan iman cukup dengan keyakinan dan ucapan. Amalan tidak masuk. Ini semuanya Murji'ah. Bersyukur dalam mengeluarkan amalan dari apa? Dari keimanan. Dari sini Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa iman huwal amal. Iman adalah amalan. Di qaulillah ta'ala beliau berdalilkan dengan firman Allah ta'ala, wa tilkal jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun. Dan itulah surga yang kalian dapatkan, kalian wariskan karena amalan yang kalian lakukan, disebabkan amalan yang kalian lakukan. Diperhatikan amalan mereka itu dari keimanan yang memberikan konsekuensi mereka masuk dalam surga. Mereka masuk di dalam apa? Surga. Iya. Dan ba di sini ba sababiyah. Sebab seorang tidak masuk surga karena amalannya, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Adapun amalan dia adalah sebab yang menyebabkan seorang hamba dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. وقال عدة من أهل العلم في قول الله تعالى في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. Tabliyo an qawli la ilaha illallah. Dan berkata sekelompok dari ahlul ilm, dari para ulama, tentang firman Allah ta'ala, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Demi Rabbmu, sungguh kami akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka lakukan. Sejumlah dari ulama menafsirkan ayat ini, apa yang mereka lakukan, yaitu an qawli la ilaha illallah. Dan ucapan la ilaha illallah itulah Islam seluruhnya, itulah keimanan seluruhnya. Dan dibahasakan di sini dengan kata bima kanu amma kanu ya'malun. Dibahasakan dengan amalan. Iya. Dibahasakan dengan amalan. Nah. Dan ini ayat juga dari ayat-ayat yang dipakai untuk menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Bahwa kalimat la ilaha illallah ini adalah hal yang akan dipertanyakan pada hari kiamat. Hal yang akan dipertanyakan pada hari kiamat. Dipertanyakan di alam kubur, dipertanyakan di hisab, dipertanyakan di hari kiamat. Wa qala, dan Allah ta'ala berfirman, wa li mithli hadza falyamalil amilun. Untuk hal yang seperti ini, orang yang beramal hendaknya dia beramal. Ini semua ayat ya tegas menunjukkan bahwa amalan bagian dari keimanan. Dan banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Iman di sini disepakati oleh ahli tafsir artinya apa? Salat. Allah tidak melantarkan salat kalian. Salat disebut dengan keimanan. Dan salat terdiri dari rangkaian termasuk dari amalan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyimah." Salat dan zakat ada dari perbuatan dan semuanya disebut dinul qayyimah, agama yang lurus. Dan juga dari dalil firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqiimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuuna haqqan." Dari awal ayat sudah dikatakan sungguhnya orang yang beriman. Di akhir ayat disebut bahwa mereka adalah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Amalan yang disebut dari ayat ada yang kaitannya dengan amalan juga, menunjukkan bahwa iman terkait dengan amalan dan amalan bagian dari keimanan. Dan ini madhab ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang keliru dalam satu kalimat ini, maka dia telah keluar dari jalan yang lurus di pembahasan keimanan. Iya. Baik. Kata beliau, haddathana Ahmad bin Yunus, wahuwa Ahmad ibn Abdullah bin Yunus al-Yarbu'i al-Kufi. Wa Musa ibn Ismail, wahuwa Musa bin Ismail Abu Salamah al-Tabudaki al-Minqari. Qala haddathana Ibrahim bin Sa'ad, Ibrahim bin Sa'ad ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثنا ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب. Ada yang mengatakan bahwa Sa'id bin Musayyab tidak suka dipanggil Ibn Musayyab, tapi Ibn Musayyib. Nah, tapi ini riwayat ada pembahasan ya. Ada yang benarnya bahwa boleh dibaca Musayyab dan boleh dibaca Musayyib. Kalau Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, beliau selalu membaca Musayyab. Dan masyayikh kita yang lainnya kadang baca Musayyab, kadang baca Musayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il ayyul amali afdal. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang paling afdal? Ya, pertanyaannya amalan apa? Faqala imanun billahi wa rasulih. Beliau menjawab, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Ini tegas sekali ya. Bahwa keimanan kepada Allah dan Rasul itu adalah dari amalan. Itu adalah afdalul amal. Kila thumma madha? Katakan setelah itu apa? Qala al-jihadu fi sabilillah. Beliau menjawab, al-jihad di jalan Allah. Qila thumma madha? Kemudian dikatakan setelah itu apa? Qala hajjun mabrur. Beliau berkata haji yang mabrur. Iya. Baik. Terdapat di dalam hadis ini sejumlah fawaid. Sisi penelitian Al-Bukhari terang ya. Dari pertanyaan ayul amal, amalan apa yang paling afdal? Nah, maka beliau menjawab imanun billah, keimanan kepada Allah wa rasulihi. Tanya lagi apa yang afdal sekiranya? Al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Iya, maksudnya di jalan Allah, ini kalimat fi sabilillah harus dicermati. Jihad, tapi fi sabilillah. Bukan fi sabili syaitan, bukan fi sabili nas, bukan fi sabili dunia, tapi fi sabilillah. Baik. Tanya lagi, thumma madha? Beliau menjawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur dikatakan mabrur, sebab dia diterima. Wal hajjul mabrur, laysa lahu jazaun illa al-jannah. Hayya mabrur, tidak ada balasannya kecuali sorga. Dikatakan mabrur, sebab dia ikhlas, hanya untuk Allah. Diterima di sisi Allah. Bersih dari riya dan sum'ah, dan dari harta yang haram. Iya. Terdapat di dalam hadits ini fawaid. Yang pertama, terdapat penegasan bahwa amalan adalah rukun dari rukun-rukun iman. Sebagaimana iman itu, qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan. Dan di dalam hadits ini juga terdapat bahwa amalan ketaatan bertingkat-tingkat di sisi Allah. Ada yang paling afdal dan ada yang afdal setelahnya. Iya. Dan terdapat di dalam hadits bahwa iman bertambah dan berkurang. Kalau ada afdaliyah berarti ada pertambahan dan perkurangan, sebab manusia berjenjang di dalam hal ini. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini penjelasan pentingnya jihad. Dan ini disebutkan di urutan yang kedua. Dan terdapat di dalam hadits ini juga keutamaan haj mabrur. Keutamaan haji yang mabrur. Dan terdapat di dalam hadits ini juga bahwa seorang yang bertanya dia boleh menyambung pertanyaannya kalau diperlukan. Dan juga terdapat di dalam hadits bahwa seorang alim, hendaknya dia bersabar terhadap pertanyaan si penanya, kalau memang tampak darinya menghendaki kebaikan. Iya. Nah, terus. Summa qala rahimahullahu taala, babun idza lam yakunil islamu 'alal haqiqah wa kana 'alal istislami awil khaufi minal qatli liqaulihi ta'ala, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Fa idza kana 'alal haqiqati fa huwa 'ala qaulihi jalla dzikruhu innad diina 'indallahi al-islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu. Summa qala rahimahullah, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Az-Zuhri qala akhbarani Amir bin Sa'ad ibn Abi Waqqas an Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tarahtan wa Sa'adun jalisun fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya fa qultu ya Rasulullah malaka an fulan fa wallahi inni la arahu mu'minan fa qala au musliman la arahu ta'kid lam yati fa wallahi inni la arahu mu'minan fa qala au musliman Faqala au musliman. Taib au musliman. Fazakattu qalian summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati faqultu malaka an fulan wa wallahi inni la arahu mu'minan. Faqala au musliman. Fazakattu qalian summa ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati wa 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa qala ya Sa'du inni la'utir rajula wa ghayruhu ahabu ilayya minhu khasyata ayyakubbahum lahu finnari warahu Yunus wa Salih wa Ma'marun wa bunu akhir Zuhri anil Zuhri. Baik, ini bab yang ke-19. Bab idza lam yakunil islamu ala al-haqiqah. Bapak, apabila keislaman itu tidak berada di atas hakikatnya. Iya. Ini pertanyaan ya. Apa jawabannya? Jawabannya kan disebut oleh penulis di tafsir yang beliau terangkan. Kata beliau, wa kana 'alal istislami awil khaufi minal qatli liqaulihi ta'ala qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Baik, kata beliau, wa kana 'alal istislami awil khafi minal qatl. Jadi dia keislamannya bukan hakikatnya. Karena dia masuk Islam. Iya. Karena dia menyerah saja atau dia takut untuk dibunuh. Dan ini berdasarkan firman Allah, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu taala ingin menerangkan sudut perbedaan antara keimanan dan keislaman. Walaupun di bab-bab sebelumnya telah kita terangkannya bahwa beliau memandang Islam dan iman itu apa? Adalah sama. Ya, dan tahqiq di dalam masalah telah kita terangkan bahwa iman dan Islam, Islam dan iman ini dua kalimat yang berada di atas kaidah. Idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa apa? Ijtama'a. Kalau duanya berkumpul dalam satu kali penyebutan disebut bersama, maka maknanya berbeda. Tapi kalau disebut secara terpisah maknanya sama. Maknanya sama. Iya, dan di sini dibedakan ya di dalam hadis. Dan dibedakan di dalam ayat yang dibawakan oleh Al-Bukhari. Iya. Dan telah kita terangkan kalau dibedakan, maka Islam didefinisikan amalan yang zahir disertai dengan keyakinan di dalam batin yang membenarkan zahirnya. Kalau keimanan adalah keyakinan di dalam hati disertai dengan amalan zahir yang membenarkan keyakinan di dalam hatinya. Itu kalau di definisi, diperbedakan definisinya. Kalau disamakan, iman adalah Islam, Islam adalah iman. Jelas ya? Jadi kalau keislamannya tidak di atas hakikat, dibedakan. Tidak dikatakan apa? Iman secara mutlak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, qalat al-a'rabu amanna. Berkata orang-orang A'rab, kami beriman. Kullam tu'minu, katakan wahai Nabi Muhammad. Kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tetapi katakan, kami telah masuk Islam. Iya, baru masuk Islam saja, belum beriman. Dan dari keindahan susunan Al-Bukhari, disebutkan bab ini dan bab sebelumnya berkaitan dengan menerima zahir keislaman seseorang. Sebab seorang sudah berislam, disebut Islam. Iya. Begitu dia berkata beriman, kalau ada hal yang mengharuskan tidak seperti itu, maka mereka hendaknya berkata kami berislam saja. Dan di sini penegasan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui keadaan mereka. Allah memerintah nabinya untuk mengucapkan kepada mereka walakin qulu aslamna. Iya. Baik. Kata beliau, fa idza kana 'ala al-haqiqah. Kalau keislaman di atas hakikatnya, nah ini kalau Islamnya keislaman yang hakiki di atas hakikat syar'iyahnya, maka keislaman semakna dengan keimanan. Semakna dengan keimanan. Iya. Wa huwa ala qawlihi jalla dzikruhu, maka dia di atas firman Allah jalla dzikruhu, inna ad-dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah keislaman. Ini ayat ya. Ayat yang lain disebutkan di sebagian cetakan, di sebagian riwayat ada tambahannya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyuqbala min. Siapa yang mencari agama selain dari Islam, tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Iya. Ini semakna dengan firman Allah, "Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin." Kami tidak dapatkan di negeri itu rumah selain dari rumah kaum muslimin. Sebut keislaman, maksudnya orang yang beriman. Iya. Kemudian beliau menyebutkan hadith, haddathan Abu Yaman wa huwa Al-Hakam bin Nafi' qala akhbarana Shu'aib wa huwa Shu'aib bin Abi Hamza Dinar Al-Bahrani qala haddathan An-Nizuhri wa huwa Muhammad bin Muslim qala akhbarani Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas An Sa'din radiyallahu anhu, yaitu Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd bin Malik radiyallahu anhu, ahadu al-mubashirina bil jannah. Naam. Siapa itu al-mubashiruna bil jannah? Darazzaq. طيب بارك الله فيك للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير ما أبي أبيدة والسعدان والخلفاء إيه dikumpul dalam dua bait syair itu ya, hum Talha, Talha siapa? Talha bin Ubaidillah. Wa Ibn Auf, siapa Ibn Auf? Darrahman bin Auf. Az-Zubair, Az-Zubair bin Al-Awwam. Abi Ubaidah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. As-Sa'dani, siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dan Sa'id bin Zaid. Wal-Khulafa, siapa? Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhi sahabati ajma'in. Nah. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi sekelompok orang dan Sa'ad sedang duduk. Ya, rahat angka untuk 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10. Dan Sa'ad sedang duduk. Fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Tapi Rasulullah meninggalkan seorang lelaki yang orang ini, kata Sa'ad, yang paling saya sukai di antara mereka. Fakulti ya Rasulullah, maksudnya apa? A'jabahum, maksudnya dianggap paling bagus, zahirnya paling baik, keimanannya, keislamannya. Fakulti ya Rasulullah, ma laka an fulan? Maka saya berkata, wahai Rasulullah, kenapa kamu dari si fulan? Kenapa dia tidak diberi? Fawallahi inni la arahu mu'minan. Beliau berkata, demi Allah, saya melihatnya sebagai seorang mukmin. Iya. Akhirnya saya meyakini bahwa dia adalah seorang mukmin. Sini saat bersumpah ya, pastikan bahwa dia adalah seorang mukmin. Nah, faqala au musliman, maka Rasulullah bersabda, atau dia seorang muslim. Sini pakai au saya di sukun wawnya, tidak di fathah. Iya. Di sukun wawnya. Jadi bukan mukmin, mungkin atau dia seorang muslim. Ya, jangan kamu terlalu segera memberi hukum dia beriman. Ya, karena keimanan ada perkara ghaibi, qalbi. Nah, belum tentu keislaman pada zahir menunjukkan keimanan di dalam hati. Ya, barangkali dia adalah seorang muslim saja. Mengucapkan syahadat terikat dengan syiar-syiar Islam. Jelas ya? Fasakattu qalilan, kata Sa'ad, saya pun diam sejenak. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu, kemudian saya didominasi oleh apa yang saya ketahui tentangnya. Sa'ad kenal orang ini, dia tahu. Wa wallahi fa'udtu lima qalati, maka saya pun kembali mengulangi ucapanku. Faqultu ma laka an fulan, fa wallahi inni la arahu mu'minan. Saya berkata, ada apa engkau dengan dari si fulan? Demi Allah, saya melihatnya adalah seorang mukmin. Faqala au musliman. Kan Nabi kembali mengulangi, barangkali seorang muslim. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati. Kemudian apa yang saya ketahui tentangnya mendominasi aku, saya pun mengulangi ucapanku. Ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembali menegaskan, iya, thumma ada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengulangi lagi ucapannya, au musliman, thumma qala, kemudian beliau berkata, ya Sa'ad, wa ya Sa'ad, inni la'utir rajul, sungguhnya saya memberi seorang lelaki, wa gairuhu ahabbu ilayya minhu, dan selainnya lebih saya sukai daripada orang yang saya beri. Khasyyata ay yakubbahu Allahu finnar. Khawatir Allah akan melemparkannya di dalam neraka. Iya. Nah. Sini yakubbahu ya bacanya. Bukan dibaca yukibbahu. Umumnya di fi'il af'ala itu memberi makna ta'diyah. Iya. Memberi makna ta'diyah. Karuma fulan, si fulan dermawan. Maksudnya dianya dermawan. Tapi fulan akrama fulanan. Fulan memuliakan si fulan yang lain. Pakai A di situ untuk menunjukkan ta'diyah. Dan di sini ketentuan bacaan kalau dari sisi kiasi harusnya dibaca ayyukibbahullahu, pakai yukibbahu, akabba yukibba, sebab pakai hu mutaaddi. Tapi ini sebaliknya, kalau dia di atas wazan akabba, dia tidak mutaaddi, bermana lazim. Kalau dia di atas fa'alanya, malah dia bermana mutaaddi. Ini ada sebagian wazan fi'il, jumlahnya belasan. Kalau saya tidak salah ada 13 kalimat. Kaidahnya seperti ini, ala khilafil qiyas. Ini salah satunya. Jelas ya? Dan ini ada pembahasannya di buku-buku tentang sharaf. Ayyukibbahullahu, ayyakibbahullahu finnar. Khawatir Allah akan menjatuhkannya ke dalam neraka. Rawahu Yunus, diriwayatkan oleh Yunus. Siapa Yunus? Yunus bin Yazid al-Layli. Wa Salih, Salih bin Kaisan. Wa Ma'mar, Ma'mar bin Rashid. Ibnu Akhi al-Zuhri. Siapa namanya Ibnu Akhi al-Zuhri? Ya Muhammad Ibnu Abdullah ya. Bin Muslim. Baik. Ani Zuhri, semuanya dari Az-Zuhri. Ya, di hadis ini sisi pendalilannya, perhatikan Nabi membedakan antara mukmin dan muslim. Sebab keislaman kalau dia Islamnya hakiki, maka dia juga mukmin. Tapi kalau keislamannya tidak hakiki, dibedakan antara mukmin dan muslim. Dan ini tegas sekali dari hadis ya, sesuai dengan pendalilan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini. Iya. Baik. Di dalam hadis ini diambil di dalamnya faedah yang pertama bahwa keislaman kadang di atas hakikatnya. Itu bahwa seorang mengucapkan keimanannya dengan lisan dan hati sekaligus, zahir dan batinnya semuanya berislam dan beriman. Dan kadang keislaman tidak di atas hakikatnya. Zahirnya saja secara lisan dia beriman, tapi hatinya mungkin dia mengingkari. Ya, maka tidak disebut iman. Ya, karena bukan Islam hakiki, hanya disebut Islam dari sisi zahirnya saja. Terdapat di dalam hadis juga dari adab Islam, kita tidak memastikan untuk seseorang dengan keimanan atau bersumpah terhadap hal tersebut dari apa yang dia dampakkan dari keislamannya. Iya, sebab ini perkara hati ya. Perkara hati. Apakah boleh dipastikan untuk hal tersebut? Iya. Kebanyakan para ulama tidak memperbolehkan ya. Dan ini yang disebut di banyak buku akidah. Tidak boleh kita memastikan seseorang dengan sorga maupun neraka. Memastikan seorang syahid. Dan semisal dengannya. Ini dari amalan-amalan. Semakna dengan ini. Iya. Walaupun sebagian dari ulama ada yang membolehkan, kalau semua orang memujinya seperti itu, dipersaksikan dengan keimanan oleh banyak orang. Karena Rasulullah bersabda, antum syuhada'ullah alal ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Iya, dan hadith ini adalah dalil yang paling sahih, yang membedakan antara keislaman dan keimanan. Bahwa iman adalah amalan batin, dan Islam dari amalan zahir. Ini kalau disebutkan secara bersama. Tapi saya sering tegaskan ya bahwa Islam amalan zahir ya. Dan iman amalan batin. Tapi sering saya takkid, Islam amalan zahir harus disertai dengan keyakinan di dalam hati yang membenarkan apa? Zahirnya. Ya, kalau tidak seperti itu maka dia dihitung sebagai kaum munafikin. Dan iman adalah amalan batin. Iya, keyakinan batin disertai dengan amalan zahir yang membenarkan keimanannya. Kalau dia beraku beriman, tidak ada amalan keislaman yang dia lakukan. Iya, tidak pernah sholat misalnya, sama sekali tidak pernah sholat. Dia tidak meninggalkan peribadatan kepada berhala. Ya, ini bukan muslim, sebab amalan zahirnya bertentangan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan di dalam hadis ini terdapat bolehnya memberi syafaat. Ya, terdapat pembolehan memberi syafaat. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas di sini berkata, kenapa engkau tidak memberi si fulan? Dan syafaat dari syariat Islam yang agung terdapat kemanfaatan yang sangat besar di dalamnya. Iya, dan terdapat di dalam hadis anjuran dari Nabi untuk seorang itu berhenti memuji terhadap perkara yang zahir, memuji perkara yang batin karena menyaksikan yang zahir saja. Iya, karena saat memujinya dengan keimanan, padahal dia hanya menyaksikan yang zahirnya saja. Nah, dan di dalam hadis ini juga terdapat bantahan terhadap kaum Murji'ah yang mengatakan bahwa iman cukup dengan ucapan lisan. Ini dari Gulatul Murji'ah. Sebagian dari Gulatul Murji'ah, orang yang gula dari kaum Murji'ah, mengatakan bahwa iman cukup dengan ucapan lisan. Seperti ucapan Ibn Arabi dan selainnya. Karena itu Ibn Arabi punya buku judulnya Iman Fir'aun, Keimanan Fir'aun. Sebab dianggap Fir'aun sudah beriman karena Fir'aun berkata, ya, amantu, apa ayatnya di surah Yunus? Amantu billadhi amanat bihi banu Israel. Ya, ini pernyataan keimanan dari siapa? Dari Fir'aun, di lisannya. Ya, tapi ini tidak diterima lagi. Jelas ya? Jadi dia katakan beriman. Dan ini na'udzubillah dari keyakinan yang sangat batil. Kemudian dari di dalam hadis ini juga terdapat bolehnya seorang itu murojaah di dalam syafaat. Kalau dia sudah beri syafaat, dia murojaah lagi syafaatnya. Sebab saat di sini mengulangi. Ya, dan terdapat di dalam hadis bolehnya orang yang lebih kecil atau lebih rendah kedudukannya memberi tambih kepada orang yang lebih tua, lebih besar kedudukannya daripada dia. Dan terdapat di dalam hadis bahwa seorang imam punya hak untuk tasarruf di dalam masalihul ammah, dalam kemaslahatan-kemaslahatan umum, dia berhak menentukannya. Dan terdapat taqdimul aham fal aham, dahulukan yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Ya, dan terdapat di dalam hadis pentingnya seorang itu mengiktibar masalih dan mafasid. Jadi Nabi memberi, padahal ada orang yang kadang lebih bagus keimanannya menurut Nabi, tapi tidak diberi orang yang lebih bagus keimanannya karena ada hal yang dikhawatirkan. Iya, hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini menunjukkan pentingnya seorang mengiktibar masalih dan mafasid. Dan terdapat di dalam hadis bolehnya mengulangi pertanyaan, dan terdapat di dalam hadis bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Iya. Baik. Ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.